hadis kelima. Sifat cemburu Allah. An Nabi radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah yaghru wa yatawwa at. Yaghru an yatiyal mu'minuna ma harama Allah." Matlamai. Hadis ke-42. Berhentikannya dalam ibadah zikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis ke-15. Ketika Imam berkhutbah di hari Jumat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu baru An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qultu lakum yawma Jumat an tusallu ma yatubu faqad labuta masran." Hadis kelima. Sifat cemburu Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Annahu qala, inna Allah yaghru wa ghairatullahi ay ya'tiyal mu'minu ma harama Allah." Mutafaqun alaihi. Hadis ke-19. Keutamaan pergi ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man wada ila al-masjid wa ra'a adam la ulama wa nahyara min al-jannati kullama wada ra'a." Astaghfirullah. Hadis ke-8. Ada ketika menguap. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "At-tasawwu min asyaitan fa idza tasawwa ahadukum falyaraddahu ma tata'a fa inna ahadukum idza qala halika syaitan." Muttafaqun alaihi. Hadis ke-6. Utamaan salat tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaihi. Hadis ke-8. Adab ketika menguap. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "At-tasawwu min asyaitan fa idza tasawwa ahadukum falyaraddahu ma sata'a fa inna ahadukum idza qala hadza hika syaitan." Muttafaqun alaihi. Hadis ketiga. Larangan berprasangka yang tidak dasar ilmu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya rumah dona, ina dona, aku tak boleh hadir." Tahuan apa? Hadis ke-8. Ada ketika menguap. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "At-tasawwu min asyaitan, fa idza tasawwa ahadukum falyarqu ma sata'a fa inna ahadukum idza qala hadza ka syaitan." Muttafaqun alaihi. Hadis ke-17, ancaman bagi yang tidak menyempurnakan wudu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala, "Wailul aqabi minan nar." Muttafaqun alaihi. Hadis ke-10. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibun, inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi mursalin." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhar rasulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum." Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa akbara yamuddu ilayhi as-sama', "Ya rabbi, ya rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yastajabu lahu." Rahasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baqiya syai'an minal fawaid ma yata'allaq bi hadis asir ba'dal mi'ah. Au al-hadiya asyara ba'dal mi'ah. Ada sedikit faedah yang tertinggal berkaitan dengan hadis yang ke-111. Faedah yang pertama, hukmu tertib fi qada'il fawaid. Hukum tertib dalam mengqada' salat-salat yang tertinggal. Disebutkan di sini arba'u aqwal, 4 pendapat dari para ulama. Al-qawlul awal, la yajib at-tartibu fi man dakhala fi salatin. Ini gambarannya, seseorang yang sudah melakukan salat, salat hadir, kemudian di tengah-tengah salatnya ingat kalau dia belum mengerjakan salat yang tertinggal dari salat sebelumnya. Contoh begini. Orang tertidur atau lupa sholat zuhur. Kemudian pada waktu asar dia terbangun atau ingat. Kemudian dia wudu, kemudian berniat sholat asar. Allahu Akbar takbir, baca Al-Fatihah. Nah, di pertengahan sholat ini dia ingat kalau zuhurnya belum sholat. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dibatalkan sholatnya atau lanjut? Paham ya? Ini permasalahannya. Nah, pendapat yang pertama, tidak wajib tertib. Artinya kalau dia sudah melaksanakan sholat asar, yang sholat hadir saat itu, sementara sholat zuhurnya teringat di tengah-tengah dia sholat asar tadi, maka dilanjutkan sholatnya, ya, sampai selesai. Thumma yaqdi as-shalah al-fa'itah. Setelah itu baru dia bangkit kembali sholat duhur yang tertinggal, baik lupa atau tertidur. Wa hadza qawlu Tawus wal Hasan al-Basri wa Muhammad ibn al-Hasan wa Abi Thawr asy-Syafi'i wa Daud. Ini ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, tidak wajib tertib kalau sudah terlanjur melakukan sholat. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, yajibu tertib malam tazid al-fawaid ala sholawati yaumin wa lailah. Nah, ini pendapat yang kedua, wajib tertib selama yang tertinggal ini enggak melebihi sehari semalam. Wajib. Fa in kana fi hadiratin, kalau seandainya dia sudah masuk pada sholat yang hadir, dalam hal ini kalau tadi asar, fa dzakara fi athnaiha, kemudian di pertengahan sholat asar kok teringat dia belum sholat duhur. anna alaihi fa'itatun batalat al-hadhirah. Ya, teringat kalau dia belum duhur, maka sholat yang dia lakukan saat itu batal, dibatalkan. Ya, wa yajib taqdimul fa'itah, kemudian dia ulang lagi sholat duhur dulu, baru kemudian asar. Thumma yusallil hadhirah, wa hadza qaulu Malik wa Abi Hanifah. Nah, pendapat yang kedua dipegang oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, yajibu tartib qallatil fawaid au kathurat. Pendapat ketiga mirip dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat pertama ini ada batasan. Kalau melebihi sehari semalam wajib tertib, tapi kalau sudah lebih daripada itu, kurang daripada itu, tidak. Nah, pendapat yang kedua wajib tertib, baik yang tertinggal tadi sedikit, ya, dua sholat, satu sholat atau dua atau banyak. Falau dzakara fa'itatan wa huwa fi athna'i hadhiratin, kalau dia teringat ternyata belum sholat duhurnya, subuhnya juga belum sholat, qadarullah, kemudian sholat asar, teringat di asar, maka dibatalkan sholat asarnya, dia keluar, kemudian dia takbir lagi subuh, takbir yang kedua duhur, takbir berikutnya selesai baru asar. Nah, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, idza dakhala ma'al imam fil 'ashr fa dzakara annahu lam yusalli dzuhra yaj'al salatahu ma'ahu sabhatun tsumma yusalli dzuhra wa huwa qaul al-Auza'i wa ghairuh. Nah, pendapat yang ketiga, apabila seseorang terlupakan salat zuhur, sementara ketika teringat atau terbangun salat asar sudah bersama imam. Ya, sudah berjamaah. Kemudian teringat di tengah-tengah jamaahnya dia belum sholat duhur, maka dia jadikan sholat bersama imam tadi sholat sunnah. Ya, berarti apa? Nanti selesai salam, dia bangkit lagi sholat duhur, salam, bangkit lagi sholat asar, baru selesai. Ini pendapat yang keempat. Nah, dari pendapat yang keempat tadi, mana yang mendekati dalil dan yang dikuatkan oleh para ulama? Ar-rajihu huwal qawlul awal. Yang rajih adalah pendapat yang pertama. Kalau sudah terlanjur masuk sholat, sudah takbir, kemudian teringat ada sholat yang tertinggal, lanjutkan sholatnya. Ya, sampai selesai, baru kemudian dia bangkit lagi, ya, mengqadha sholat yang terlupa atau tertidur. Tapi kalau dia belum masuk sholat, ya, belum masuk asar, sudah adzan asar, kemudian teringat tadi duhur belum sholat, ya sholat duhur dulu. Ya, sholat duhur dulu, jika masih ada waktu, sholat duhur, kemudian nanti sholat asar masuk sama imam. Kalau seandainya tidak ada waktu, ya ketika ke masjid, sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelum masuk takbir, dia teringat duhurnya belum. Bagaimana ini? Dia sholat bersama imam, imamnya asar, kita niatnya sholat duhur. Ya, kemudian salam bersama imam, assalamualaikum, assalamualaikum, kita bangkit lagi, kerjakan sholat asar. Nah, ini ketika belum, ya, terlanjur masuk di dalam sholat. Masalah yang kedua, ini masalah yang kita sampaikan tadi. Manasya sholatan, orang yang terlupa tidak sholat, sholat wajib. Fadzakaraha hina hadarat salatun ukhra, kemudian dia teringat ketika hadir salat yang berikutnya. Ayyuhuma yuqaddam, maka mana yang lebih didahulukan? Dia masuk salat maghrib, teringat kalau asarnya tadi belum salat karena tersibukkan atau berbagai macam sebab. Nah, mana sementara maghrib sudah masuk? Ya. Apakah asar dulu atau maghrib dulu? Ya, sebagian menyatakan asar dulu, tetap tartib karena memang belum masuk di tengah-tengah sholat, kemudian baru maghrib. Di sini disebutkan dua pendapat. Al-qaulul awal yabda'u billati nasiya. Dia memulai dengan sholat yang dia terlupa tadi, berarti asar. Illa an yakhafa fawatal lati qad hadhara waqtuha. Kecuali ditakutkan sholat yang saat itu hadir habis waktunya. Fa in khafa fawatal lati hadhara waqtuha shalaha tsumma shallal lati nasiya. Kalau seandainya maghribnya juga hampir habis karena berbagai macam faktor udzur, ya, maghribnya tinggal 5 menit lagi. Kalau seandainya dia tertib asar dulu baru maghrib, sholat asarnya sudah makan waktu 5 menit, maghribnya keluar lagi waktunya. Nah kalau seperti ini, maghribnya dulu baru asar. Ini pendapat yang pertama. Wa hadza qaulu Ibnu Musayyib wa Hasan wal Hasan wal Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Tsauri wa Ashabur Ra'i. Banyak juga yang berpendapat dengan pendapat ini. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, yabda'u billati dzakara fa yusalliha wa in fatat hadhih. Pendapat yang kedua tetap tertib. Baik sholat hadir keluar waktunya atau masih panjang, tetap dari yang pertama tadi. Asar dulu baru maghrib, walaupun maghrib waktunya sampai keluar. Wa hadza qawlu Atha wa Nakhai wa Zuhri wa Malik wa Layth. Wa qala Malik yabda'u bima bada Allahu bih. Imam Malik berargumen, kita memulai sholat ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, tertib. Asar dulu baru maghrib, begitu. Taib. Mana yang kuat dari dua pendapat ini? Wa rajih wal qaulul awal. Tapi yang dipegangi, dikuatkan oleh para ulama adalah pendapat yang pertama. Tetap tertib kecuali sholat yang hadir keluar waktunya. Jadi kalau misalkan maghrib, sebentar lagi, 5 menit lagi mau isya. Kalau kita sholat asar, maghribnya keluar waktunya. Maka di sini maghrib dulu, baru kemudian bangkit sholat asar. Tapi kalau waktunya panjang, asar dulu baru maghrib. Ini pendapat yang pertama. Nah pendapat ini dirojihkan oleh Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Beliau berdalilkan dengan hadis yang datang dari Abi Qatadah tentang kisah tidurnya mereka dari sholat. Jadi mereka tertidur. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atil fajr qabla al-fard. Maka Nabi sholat, ya, ketika kesiangan tetap sholat 2 rakaat fajar sebelum beliau sholat subuh. Nah ini pembahasan ini bisa dibaca panjang lebar dalam pembahasan yang terdapat dalam kitab Al-Ausat. Kitab fikih juga, marojik dari kitab-kitab fikih. Nah ini pendapat yang dikuatkan. Nah sekarang kalau tadi sholat duhur tertinggal masuk di sholat asar, ketika teringat di tengah-tengah sholat, pendapat yang kuat dilanjutkan asarnya, kemudian baru bangkit sholat duhur. Nah kalau sekarang teringatnya ketika sholat sunnah, ya, ketika sholat rawatib misalkan atau sholat apa saja yang sifatnya sunnah. Nah di tengah-tengah sholat ini dia teringat, tadi belum sholat nih duhurnya, atau yang terlupakan sholat asarnya, sementara dia sudah berada dalam kondisi sholat, tapi sholat ini sholat sunnah. Nah bagaimana hal ini dibahas oleh para ulama? Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yulghi ma shalla min at-tatawwu. Pendapat yang pertama, udah lepaskan sholatnya, batalkan. Bagaimana cara membatalkannya? Batalkan saja. Batalkan, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, diniatkan untuk sholat yang tertinggal tadi. Wa yatim ma baqiya min sholatihi. Nah, enggak konsentrasi. Wa isjudu sajadai sahwi. Nah, Afan ini tadi maksudnya pendapat yang pertama, dia masuk sholat sunnah, kemudian teringat di tengah-tengah sholat sunnahnya tertinggal sholat fardu, maka dia ilgha, artinya dia biarkan atau dia tidak anggap sholat sunnah tadi. Tapi di sini nanti ada beberapa kontradiksi ya. Jadi orang yang masuk sholat ya, Allahu Akbar niatnya sunnah, itu tidak boleh dirubah menjadi fardu, paham ya? Misalkan sholatnya sholat sunnah nih, rawatib Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholatnya ini tidak bisa dia memindah dari sunnah ke fardu, tidak bisa. Karena dia masuk sudah niatnya sunnah. Tapi sebaliknya kalau tadinya sholat fardu, Allahu Akbar, kemudian mau merubah ke sunnah, boleh. Makanya rada membingungkan ini. Yulghi ma shalla min at-tatawwu wa yatimma baqiya min shalatihi. Lanjut dulu. Yang kedua, idza dakhala fi tatawwu batalat anhu al-maktubah wasta'nif. Jika dia sudah masuk ke salat sunnah, maka dia terbatalkan dengan fardu. Kemudian dia mengulang kembali. Artinya mungkin diselesaikan kemudian sholat fardu. Atau kalimat batalat dibatalkan. Dia batalkan kemudian ya yasta'nif. Ulang lagi. Allahu Akbar. Nah, ini tadi pendapat yang kedua yang Anda jelaskan di pendapat yang pertama tadi. Baik. Jadi seakan-akan kalau pendapat pertama tadi, tadinya dia masuk sholat sunnah, kemudian teringat fardu yang belum dia kerjakan, dirubah niatnya ke fardu. Ya, Allah alam. Karena ini juga tidak boleh. Pendapat yang kedua, sholat sunnah, Allahu Akbar, teringat sholat fardu yang belum dia kerjakan, batalkan. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, yasta'nif. Wahuwa qawlul Hasan wa Hammad ibn Abi Sulaiman wa qala Malik idza dzakara dzalik wa qad tanaffala bi raka'atain ahabbu ilayya an yabtadi'a idza tatawwa'a baina fardhatayhi atau baina fardhatihi. Imam Malik berkata, idza dzakara dzalik, apabila seseorang mengingat salat tertinggalnya sementara dia sudah masuk ke dalam salat nafilah dua rakaat misalkan, ya aku berpendapat atau aku lebih suka an yabtadi'a untuk memulai idza tatawwa'a apabila dia sudah terlanjur tatawwu' baina fardhatihi. Wallah alam, kayaknya beliau berpendapat untuk tetap melanjutkan. Ini pun dengan tiga pendapat yang disebutkan tidak ada penguatan yang kuat. Artinya seandainya sudah terlanjur sholat sunnah, ini nanti dilihat apakah waktu mengerjakan sholat fardu masih ada atau tidak. Kalau misalkan masih panjang, selesaikan sholat sunnahnya, kemudian baru sholat fardu. Ya. Ini lebih mudah karena sholat sunnah terkadang tidak begitu memakan waktu yang panjang, apalagi kalau cuma dua rakaat. Beda kalau dia melakukan sholat wajib seperti yang pertama tadi. Ya, maka diselesaikan sholat wajibnya, kemudian apabila sudah terlanjur, kemudian baru mengerjakan sholat wajib yang tertinggal. Nah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala bab jawazu atau jawazi imamatil mutanafil bil muftarid. Bab Bab ini boleh kita baca babun, dia khobar. Alat takbir huwa babun, boleh kita baca babu, dia mudhaf. Boleh kita baca bab disukun. Maksudnya adalah ti'dad, jadi pendataan poin-poin yang disampaikan penulis. Bab bolehnya imam yang sholat sunnah ya, diikuti oleh makmum yang sholat fardu. Imamnya sunnah, makmumnya fardu. Al-hadith athaniya asyara ba'dal mi'ah an Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhuma anna Mu'ad ibn Jabalin kana yusalli ma'a Rasulillah al-isya'al akhirah thumma yarji'u ila qawmihi fayusalli bihim tilka salah. Dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata bahwasanya Mu'ad ini sahabat muda waktu itu yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Beliau sholat bersama Rasulullah, sholat Isya yang terakhir di awal waktu. Kemudian beliau balik ke kaumnya menjadi imam mereka ya, di sholat yang sama. Jadi Isya di awal waktu beliau menuju masjid Rasulullah dan sholat di belakang Rasulullah. Kemudian beliau pulang, beliau menjadi imam sholat Isya bagi kaumnya. Al-ma'na ijmali kanat manazilu Bani Salamah ya, rumah-rumah Bani Salamah jama'atu Mu'ad ibni Jabal al-Ansari kharijal Madinah, yang menjadi makmumnya Mu'ad bin Jabal ini berada di luar Madinah. Bani Salamah ya, ada satu perkampungan ya, kabilah tertentu yang di situ Mu'ad sholat bersama mereka, itu jauh di luar Madinah. Sehingga kalau penduduk situ harus mengikuti Mu'ad, maka apa? Akan menjadi kesulitan bagi mereka. Kenapa? Karena masing-masingnya punya kebutuhan dan udzur masing-masing. Nah, sehingga Mu'ad di awal waktu pergi ke masjidnya Rasulullah, bermakmum di belakang Rasulullah. Ketika selesai beliau balik ke Bani Salamah menjadi imam penduduk situ. Wa kana Mu'ad radhiyallahu anhu syadidar raghbah fil khair. Mu'ad adalah seorang pemuda yang betul-betul semangat untuk mendapatkan kebaikan. Ya, kesemangatan yang tentunya sangat langka kita dapati di zaman ini di mana godaan dunia begitu kuat. Fa kana yakhrusu ala shuhudis salati ma'an nabi. Beliau sangat semangat sekali menyaksikan salat, dalam arti mengikuti sholat bersama Nabi di belakang beliau, bermakmum di belakang imam yang soleh, yang alim, memiliki keutamaan tersendiri. Thumma ba'da an yu'di al-faridata khalfan Nabi, kemudian setelah beliau mengikuti sholat bersama Nabi, yakhruju ila qaumihi, beliau balik menuju kaumnya. Fayusalli bihim tilkas shalah, salat bersama mereka, salat yang beliau kerjakan dengan Rasulullah, salat Isya. Fatakunu nafilatan bihaqqih, maka pada haknya Mu'ad salat yang beliau tegakkan ini sunnah. Faridatan bihaqqi qaumihi, sedangkan kaumnya salat fardu. Wa kana dzalika biilmin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayukirruhu alih, dan itu atas sepengetahuan Nabi dan Nabi menetapkan hal itu. Ini diantara pentingnya seorang yang berilmu di tengah-tengah kaumnya pada masa itu. Nah, sehingga betul-betul orang yang alim di tengah-tengah kaumnya dimuliakan. Padahal di dalam kabilah Bani Salamah sendiri banyak orang-orang tua yang tentunya umurnya jauh daripada Mu'ad. Tetapi di sini na'am Allah Azza wa Jal memberikan keutamaan khusus bagi orang yang berilmu, karena sumber segala kebaikan itu ilmu. sumber segala kemuliaan itu ilmu. Nah, qala ikhtilaful ulama. Kemudian ulama membahas hadis ini dan mereka berbeda pandang. Ikhtalafa fi sihhati imamatil mutanaffil bil muftarid. Mereka berselisih tentang sahnya atau tidak imam sholat sunnah sedangkan makmum sholat fardu. Fadhahaba Az-Zuhri wa Malik wal Hanifiyah ila adami sihhati dalik. Imam Malik, Zuhri, Abu Hanifah mengatakan tidak sah. Wa huwal masyhur anil imami Ahmad wa akhtarahu aktsar ashabih. Imam Ahmad pun juga berpendapat dan yang masyhur dari beliau tidak sah. Dan juga murid-murid beliau pun memilih pendapat ini. Mustadillina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berargumen dengan ucapan beliau, innama ju'ilal imam liyutamma bi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk dimakmumi. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan berselisih ya, berbeda dengan imam. Muttafaq alaihi. Wa ikhtilafu niyatil ma'mum anhu ikhtilafun alaihi. Nah, dari sisi perbedaan niat imamnya sunnah, makmumnya wajib, ini perbedaan ya yang dimaksud. Jangan kau selisihi. Sedangkan ini perbedaan niat adalah termasuk penyelisihan. Ini argumentasi yang beliau bangun di atas hadis ini. Wa dhahaba Atha' wal Auza'i wa Syafi'i wa Abu Tsaur wa huwa riwayah qawiyah anil imami Ahmad annaha tashihhu. Atha' Auza'i, Atha' ini termasuk ahli fikih ya. Auza'i juga termasuk ahli fikih. Cuma kenapa kok yang terkenal dari sekian banyak ahlul fikih yang mungkin kepandaian mereka mungkin melebihi daripada empat madhab ini? Ya. Karena ya, di antara alasan atau kondisi yang disebutkan oleh para ulama, banyak dari ahlul fikih di masanya tidak punya murid. Ya. Sehingga yang membawa kalamnya ini tidak ada. Sehingga apa madhabnya selesai di ucapan mereka saja. Sedangkan pada masanya yang paling banyak murid-muridnya yang empat ini, Syafi'i, Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, ya, karena banyaknya ulama yang duduk bersama empat orang ini, akhirnya mereka membawa madhabnya Syafi'i, membawa madhabnya Malik, begitu. Padahal ya, sebelum dari mereka banyak orang-orang yang alim, bahkan keilmuannya di atas empat madhab ini. Nah, tetapi karena yang qorib habis muridnya, bukunya pun tidak ada yang membawa lagi, tidak ada yang mengajarkan lagi, sehingga tidak dikenal kecuali nama mereka. Auza'i termasuk faqih di zamannya, atau Abu Tsaur. Nah, waqtaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah, pendapat tentang sahnya walaupun berbeda niat juga dipegang oleh Syekhul Islam. Mustadillina bi haditsi Mu'adz alladzi ma'ana, dalilnya jelas hadis yang tersebut tadi. Fa innahu kana yusallil fardhah khalfan nabi fi masjidih. Beliau salat fardu bersama Rasul di masjidnya Nabi. Tsumma yakhruj ila qaumi fa yusalli bihim, kemudian keluar balik ke kaumnya mengimami salat. Ya, salat Isya juga. Wa minal ma'lum anna ida salataihi naflun. Dan tentunya dimaklumi, enggak mungkin dua-duanya Isya. Ya. Enggak mungkin dua-duanya Isya, mesti salah satunya Isya dan satunya sunnah. Begitu. Catatlah sekarang dibalik. Sekarang kita balik. Ya, misalkan Mu'ad hadir bersama Rasul salat Isya tapi niatnya Mu'ad sunnah, boleh enggak? Boleh. Kalaupun begitu boleh. Ini pun juga apa? Nabi tidak mempermasalahkan kalau misalkan begini pendapatnya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ini juga bukan dianggap sebagai penyelisihan makmum terhadap imam. Sekarang dibalik. Mu'ad sholat di belakang Rasul wajib sama-sama Isya. Kemudian dia balik ke kaumnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ya. Sama saja. Kalau seandainya salah satunya dilarang, dalam kondisi Nabi masih hidup, tentunya akan disampaikan tidak boleh. Sementara kisah ini diketahui oleh Nabi dan Nabi menetapkan. Fala budda an takunal akhirah li wujuhin katsirah. Ya, maka jikalau Mu'ad dua kali sholat, tentunya yang sunnah ini yang terakhir dengan berbagai macam apa pertimbangan yang banyak. Minha anna awlal lati bara'at biha dhimmah annal ula allati bara'at biha dhimmah hiya sholatuhu ma'an nabi. Di antara argumennya, yang pertama yang beliau lakukan, yang dengannya bara'at, lepas tanggung jawabnya, artinya beban untuk kewajiban sholatnya sudah selesai, hiya sholatuhu ma'an nabi, sholatnya beliau bersama apa? Nabi. Dan bagaimana Mu'ad sangat semangatnya mengikuti jamaah bersama Nabi, imamnya Nabi. Nah, tentunya barokahnya berbeda. Dan ini juga kita rasakan ketika seseorang sholat di belakang orang yang betul-betul alim, fahim, apalagi mampu menjiwai apa yang dia baca. Ya. Nah, ketika membaca ayat-ayat adab, orang yang fahim, orang yang alim, ya, akan bisa mendatangkan kekhusyuan pada dia sendiri, demikian juga kekhusyuan pada jamaah yang di belakang. Wa minha annahu makana li yaj'ala salatahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi hiya nafilah wa salatuhu ma'a qaumihi fi masjidihim hiya al-faridah. Dan diantaranya pula argumentasinya, maka tidaklah mungkin Mu'ad menjadikan sholatnya bersama Nabi di masjid Nabi itu sunnah, nggak mungkin. Ya. Kemudian menjadikan sholat Mu'ad bersama kaumnya ini wajib. Yang tentunya sholat sunnah nggak perlu jamaah, gitu ya. Sholat sunnah itu terbaiknya sendiri di rumah. Ya, sekali di masjid. Abas, terkhusus apabila dia seorang yang dipanuti, yang dengan seseorang akan tergugah, atau melihat kondisi lingkungannya ini orang yang kurang bersemangat dalam ibadah. Mereka mau ibadah kalau ada yang memulai, maka dimulai dia ibadahnya walaupun sholat sunnah di depan manusia. Apa tujuannya? Untuk memberikan semangat. Maka ini sesuatu yang tidak mungkin kalau Mu'ad sholat di belakang Nabi hanya untuk sholat sunnah. Mau sholat sunnah itu lebih baik sendiri kok. Ini gak mungkin. Sehingga tentunya apa? Bersama Nabi sholat fardu, ketika sholat bersama kaumnya sholat sunnah. Waqad atala Ibnu Hazmin fi nasri hadzal qaul wa dahdhu hujaji ashabi ra'yi al-awwal bima laisa alaihi min mazid. Ibnu Hazm, seorang yang diantara tokoh fikih pada zamannya, panjang lebar dalam menolong pendapat ini. Dan beliau juga mematahkan hujah-hujah pendapat ashabur ra'i, orang-orang yang berargumentasi dengan akal. Ya, tentunya hujah yang tidak perlu ditambah-tambah lagi saking banyaknya. Wa min adillati musahhi salatil mufarid khalfal mutanaffil. Nah, ini juga dalil yang berikutnya. Orang yang mensahihkan bolehnya kondisi tersebut, salat fardu di belakang orang yang salat sunnah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shala bi ta'ifatin min ashabi fi salatil khauf raka'atain, thumma salama, thumma shala bi ta'ifatin ukhra raka'atain, thumma salama. Rawahu Abu Dawud wa huwa fi salatihi tsaniyah mutanaffil. Riwayat yang kedua, penguat. Beliau ketika salat khauf, ya, dalam peperangan beliau bangkit salat dua rakaat bersama satu pasukan. Ya. Kemudian beliau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Pasukan yang pertama balik lagi ke tempatnya untuk berjaga. Pasukan yang belum melakukannya datang ke shaf Kemudian Nabi bangkit lagi, Allahu Akbar. Dua rakaat lagi. Artinya apa? Yang pertama tadi wajib. Nah, yang kedua ini dengan pasukan yang kedua sunnah. Enggak mungkin dua wajib. Ini hujah yang berikutnya. Walaisa fi hadza mukhalifatun lil imam. Kondisi ini tidak dikatakan sebagai penyelisihan terhadap imam. Li'annal mukhalafata al-manhiya anha fil hadis, penyelisihan yang dilarang dalam hadis, an la yaqtadi bihi fitanaqullatihi wa raf'ihi wa khifdih, adalah engkau tidak mengikuti gerakan-gerakan imam dalam perpindahan-perpindahannya, dalam bangkit atau merunduknya. Ya, itu yang dimaksud. Imam ruku masih berdiri. Imam i'tidal baru ruku. Ya. Lama rukuknya, imam sujud baru i'tidal, Allahu Akbar. Imam duduk baru sujud. Ini batal sholatnya. Nah. Taip, maka kalaupun kita harus berzikir dengan zikir yang sempurna, dilihat kondisi imam. Kalau imamnya memang imamnya cepat tetapi tidak mengurangi tumakninah, ikuti gerakan imam. Cukup sekali saja datangi yang wajib. Jangan sampai terlalu lambat mengikuti imam. Imam sudah sami Allah masih ruku, sudah sujud baru i'tidal. Begitu terus. Ini khawatir apa? Akan menyelisihi dan masuk pada larangan. Fa innahu ba'da an qala inna ma ju'ilal imam la yu'tamma bi qala fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Jika imam takbir, takbir, Allahu Akbar. Jika dia belum takbir, jangan dahului. Wa minal muayyidin li hadzal qaul Syaikhuna Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan yang ulama muasir yang menguatkan pendapat tentang bolehnya kondisi ini adalah Syekh Sa'di rahimahullah taala. Ma yukhadu minal hadis jawazu imamatil mutanafil bil muftarid wa annahu laisa minal mukhalafah al manhiya anha. Boleh. Ya, imamnya sunnah, makmumnya fardu, dan ini bukan penyelisihan yang dilarang. Yang kedua, jawazu imamatil mufarid bil mutanafil bi tariqil aula. Kalau dibalik, imamnya fardu, makmumnya sunnah, boleh atau tidak? Tambah boleh. Lebih utama bolehnya, wong dibalik tadi aja boleh, apalagi yang ini. Tapi dalam kondisi apa ketika itu? Artinya kalau ditanyakan boleh, ya boleh-boleh saja. Ini mimbab aula, lebih utama lagi bolehnya. Yang terakhir, jawazu i'adati sholat al-maktubah. Bolehnya mengulang sholat lima waktu. La siyama idza kana hunaka maslahatun. Maksudnya mengulang sholat lima waktu itu bagaimana? Bukan isyaknya dua kali, bukan. Tapi melakukan gerakan yang sama seperti sholat fardu, tapi maksudnya adalah sholat sunnah. Ya. Tapi niatnya sunnah, bukan fardu, ya, yang wajib. Apa hukum sholat isya dengan tiga tasyahud? Abu Maza, Maza apa Faza? Faza. Apa hukum sholat isya dengan tiga tasyahud? Batal. Hasan Pak. Ah. Pak Abu Man itu? Abu siapa itu? Abu Muhammad. Ya, indak Abu Muhammad. Batal. Rahmat. Hah? Wallahala. Antum lihat misalkan Abu Muhammad sholat isya tiga kali nih tasyahudnya. Antum ingatkan enggak? Ingetin. Nah, Abu Sami, Sami antum tuh. Hah? Dirinci, apa rinciannya? Ini sengaja. Batal. Nah, Abu Isam. Hasim apa Isam? Isam. Batal. Manib. Sikut jumhur batal. Endek Mas. Batal. Hah? kalau enggak sengaja enggak batal. Nah, Pak Azam. Batal, jumhur. Ma'rifah. Jumhur. Tafsirannya jumhur. Sidik. Apa? Sesuai pertanyaan aja. Antum mau rinci-rinci aja. Jangan ditegesin. Tante. Kalau masbuk enggak batal. Kalau masbuk tidak batal. Kondisi yang lain, imamnya menghadap ke barat, makmumnya menghadap ke timur, ada yang ke selatan, sah enggak salat jamaahnya, Rudi? Wes terserah, antum rinci-rinci aja, pertanyaannya pokoknya seperti itu. Jadi imamnya ngadep ke barat, makmumnya ngadep ke sini, satu ngadep ke sana, batal sholatnya. Ah, Bu Muhammad, hah? Boleh. Nah, berarti kita besok ngadepnya ini ya, muter ya. Nah, rinci dulu, jangan boleh-boleh. Hah? Boleh, tapi di Masjidil Haram di Mekah. Itu kalau imam Allahu Akbar, makmumnya ke sana, ada yang ke sana, ada yang ngadep ke sini, ke sana. Kapan kondisi antum sholat duhur dosa? Burutwi, Abu Aman, antum siapa nak? Abu siapa? Abu Sofia. Sholat duhur malah dosa ini. 5 rakaat, Bu Ibrahim. Oh ini tepat waktu kok. Biar antum paham, tepat waktu wis. Bulut B. Wah ini sesuai sunnah. Abu Siddiq. Walam. Pak Yaakob. Pak Selamat. Hah? Walam. Yahya. Walam. Siapa entah mana lupa lagi. Apian. Apian. Aprian. Nah, indah. Ismail. Eh, ngalamun ini ternyata ini. Saya tak minum jahe dulu. Kondisi sholat duhur tapi dosa antum lakukan. Antum sholat duhur tapi dosa waktu itu. Kok bisa ya? Sholat kok malah dosa? Tepat waktu. Salah satu dari jawabannya. Salah satu dari jawabannya. Cuma sekarang sudah berwudu dia. Batal wudunya tahu ya. Kalau gak tahu gak dosa. Dan ini sekarang itu salah satu tadi jawabannya. Yang kedua, dia sadar punya wudu. Ah, indah. Allah alam. Salat Jumat. Antum enggak safar, tapi antum ganti duhur di rumah. Dosa enggak duhur antum? Dosa. Dosa enggak? Apa boleh? Dosa kalau antum sengaja. Jumatan kok duhur di rumah sendiri, emangnya perempuan. Terusnya kayak apa dulu? Bangetnya kayak apa? Kalau masih dilewati, lebih baik tetap Jumatan. Tapi kalau sampai depan rumah banjir, nah itu labas. Seperti itu. Mudah-mudahan udzur. Kita safar atau seperti tadi. Kalau sekarang hujan, kalau zaman Rasulullah, ya hujan memang tidak ada sama sekali payung dan masjidnya pun apa nggak ada atap. Udzurnya sangat jelas. Tapi kalau di masa kita masjidnya sudah terlindungi, mau ke masjid juga sudah banyak wasilahnya, payung sampai 5, mantel sampai 4. Misalkan. Maka lebih baik mendatanginya. Kecuali kalau misalkan memang darurat, depan rumah banjir 1 meter misalkan. Misalkan. Itu memang udzur. Tapi kalau sekarang ya. Jadi kalau kita bermudah-mudah dengan udzur yang ada, ya, sementara kalau kita bandingkan kondisi kita dengan kondisi masa lalu, kita lebih sangat diberikan kemudahan. Mau teka-teki lagi enggak? Udah nanti aja. Lupa tadi, insya Allah besok kalian. Dan hah? Ya, secara umum memang iya. Cuma tadi kan konteksnya lebih baiknya kita datang. Wong wasilah untuk mendatangi pun semua dimudahkan. Kalau zaman dulu kan becek. Iya kan? Sampai ke masjid ya guprat sudah. Ya. Nah, ya kemungkinan kalau kita menengok kondisi yang lalu sampai ke masjid pun kondisinya juga becek. Sampai Rasulullah ketika sujud terkena apa sisa bekas dari air tadi, begitu. Ya artinya tetap kita kembalikan bahwasanya hujan itu udzur, ya kan. Bahkan beceknya jalan itu udzur. Cuma kalau di zaman kita hanya mencari rusoh-rusoh yang ada, khawatirnya nanti kita justru malah terjatuh kepada bermudah-mudah. Tetap kita katakan hujan itu udzur, gitulah. Nah, cuma misalkan mendatanginya lebih baik atau di rumah misalkan. Lebih baik di rumah atau mendatangi? Kita katakan lebih baik mendatangi walaupun udzur. Toh sekarang wasilah-wasilah yang memudahkan kita sangat banyak. Apalagi kalau masjidnya depan rumah doang. Kayak antum di sini masjidnya musala sini. Wah, hujan udzur padahal payung banyak di rumah nyantel misalkan. Nah, itu lebih baik mendatangi. Kecuali kalau misalkan jauh masjidnya dan harus ditempuh dengan kepayahan sampai masjid sudah basah kuyup misalkan, nah itu di rumah aja. Atau misalkan banjir 1/2 meter misalkan, nah ini di rumah. Bahkan yang muadzin pun menyampaikan di adzannya, sholu fi rihalikum, sholu fi rihalikum, sholat di rumah kalian. Allah sholu fi rihal, boleh kalau hujan deras ya, cuma gak usah dipraktekan, bukan masjid kita. Entar dioncok sama apalagi itu. Aneh-aneh adanya. Nah, gitu. Padahal itu syariat. Hah? Hujahnya gitu. Ya, kita kembalikan tadi rukhsah yang seperti apa yang dimaksud? Rukhsah yang betul-betul keringanan yang sifatnya mendesak dan jika diambil lebih memberikan kenyamanan dia, atau rukhsah yang sifatnya diambil apa enggak diambil enggak ada kenyamanan. Rasulullah ketika itu dengan sahabatnya di bulan Ramadan safar. Sebagian sahabatnya pingsan. Pada hak mereka Rasulullah menyatakan laisa minal bir asyam fis safar. Bukan kebaikan puasa dalam safar. Karena kondisinya kayak gini. Ya. Ya. Lebih baik ambil rukhsah. Iya kan? Ketika memang payah. Pada sebagian yang lain Rasulullah menyatakan apa? Dzahaba shaimuna au kama qala bi ajrin. Orang-orang yang berpuasa pada hari ini apa? Orang-orang yang berbuka pada hari ini apa? Mendapatkan pahala. Artinya apa? Dengan adanya yang berbuka akhirnya bisa menolong yang kepayahan tadi. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana hukumnya puasa ketika safar? Nah, sebagian mereka menyatakan tidak bisa menghukumi puasanya, tapi lihat kondisi safarmu. Jika memang safarmu nyaman, puasa lebih baik. Walaupun tetap kembali ke hukum asal, safar termasuk daripada pak udzur puasa. Cuma di sini lebih baiknya mana gitu. Jadi bukan mengingkari hujan misalkan udzur apa enggak, tetap udzur. Cuma lebih baiknya mana gitu. Seperti puasa tadi. Kalau puasanya nyaman, ya puasalah. Kan Ramadan itu enggak bisa diganti pada hari yang lain. Iman-iman. Begitu. Wallahualam shawab. La siyama idza kana hunaka maslahatun bi an yakuna qari'an fa ya'ummu ghairu qari' aw yadkhul masjid ba'da an shalla munfaridan fa yajid jama'atan fa shalatuhu ma'ahum takmul naqsu shalatihi al-ula wahdahu. Ini juga diantara sunnah, boleh seseorang ketika temannya sholat isya ketinggalan, dia boleh nemani dia. Entah dia suruh jadi imamnya atau kita jadi imamnya. Ini pada zaman Nabi ada. Ya, jadi ketika sahabat masuk masjid isya atau salah satu sholat, sedangkan jamaah sudah selesai, Nabi menyuruh kum tasoddaq li akhi. Berdiri kamu sedekah untuk saudaramu. Artinya apa? Sholat bersama dia. Supaya apa? Dapat pahala apa? Jamaah. Nah, artinya di sini apa? Banyak sekali argumentasi dari dalil yang membolehkan perbedaan niat, dan itu bukan termasuk perbedaan yang dilarang. Wallahu taala alam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.